asap indah yang ku rasakan memang seperti ku siakan, karena ku ingat tak baik jika terlalu banyak ku pendam sendirian. Dingin malam tak seindah yang seindah yang pernah ku rasakan. Saat undang-undang datang menelan semua kawan terbaik, oh yang pernah kan mungkin bisa aku hembuskan. Asap indah yang dulu jadi teman setia, kini malas makin dekat dia celaka. Entah salah siapa